telah kita sebutkan adrarul ma'asi, bahayanya perbuatan maksiat. Apa madaratnya? Ibrahim. Hah? Bahasa Arabnya apa? Hermanul ilm. Naam, Herman ta'ah. Hermanul ilm, Herman ta'ah. Apalagi salam. Hah? Zihabul haya. Jadi kalau sudah terbiasa melakukan maksiat, terharamkan baginya ilmu. Sama juga ketaatan-ketaatan. Ayo sebutkan kalau orang bermaksiat misalnya, mungkin di pagi hari waktunya murojaah, dia ngantuk dikarenakan bermaksiat di malam hari. Tidak murojaah di pagi hari berkesempatan yang bagus. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan Qur'an waktu subuh disaksikan oleh para malaikat. Demikian pula zihabul haya, ini kan hilang rasa malunya. Coba lihat bagaimana orang-orang yang sering bermaksiat, bahkan justru merasa bangga ketika bermaksiat. Ini termasuk mujaharah. Berikutnya, matalah berikutnya su'ul khatimah. Su'ul khatimah, meninggalnya dalam keadaan jelek. Su'ul khatimah, di akhir hayatnya dalam keadaan jelek. Bisa dilihat dalam surah Al-An'am ayat 93, walau tara idz-dzalimun fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum al-yawma tujzawna 'adzabal huni ma kuntum tastakbiruna fil ardi bighayril haqq wa ma kuntum tafsukun. Dalam surah Al-An'am ini disebutkan, dan kalau engkau melihat bagaimana orang zalim menghadapi tekanan-tekanan kematian. Ya, orang yang soleh anda ketika menghadapi kematian itu sangat berat. Fatimah menyebutkan, wa karba abata, wa karba abata. Alangkah beratnya penderitaan yang dirasakan oleh ayahku. Rasulullah SAW menyatakan, laisa ala abika al-karb ba'dal yaum. Setelah penderitaan yang berat ini, maka tidak ada lagi penderitaan. Ini Rasulullah SAW. Fatimah melihat bagaimana dahsyatnya orang-orang yang menghadapi setelah maut, sakaratul maut. Alamun yang zalim, walau tara idz-dzalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim. Di malaikat menggenggam dengan tangannya memukulkan kepala orang tersebut. Akhriju anfusakum. Keluarlah nyawa kalian. Al-yawma tujzauna 'adzabal hun. Pada hari ini diberikan balasan kehinaan untuk kalian. Kalau kita masih ingat bahwa gunung aja, gunung itu kalau dipukul oleh malaikat itu kan hancur. Bagaimana dengan orang yang seperti kita ini, lemah dalam fisik, dalam segala permasalahan dipukul oleh malaikat, malakul maut. Nah, tentu di sini saat-saat yang sangat genting memperingatkan untuk kita untuk tidak terus menerus dalam keadaan bermaksiat. Kami bisa lihat sendiri bagian orang yang mungkin ugal-ugalan lagi dari kendaraan yang cepat, biar disanjung temannya, saya dilindas dengan tronton ataupun dengan bis ataupun yang lainnya dan hilang sudah. Wahakala, ini banyak kita saksikan dalam kondisi sedang bermaksiat, kemudian meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Baru-baru saja orang enam yang habis melakukan perzinaan, laki-laki dan perempuannya, kemudian rintangan di sini di daerah Pacalan. Nah, ini baratnya Stel Kendo itu yang barat sedikit lagi. Ada situ kecelakaan langsung mati dua-duanya. Padahal sehabis melakukan perzinaan dalam kondisi tertutup akhir hayatnya dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, di dalam kondisi senang-senang juga sudah dimuat dalam surat kabar ketika orang sedang berzina, setelah itu dadanya sesak, ini langsung mati. Banyak kejadian demikian. Ada lagi minum khamr, ini pada tahun kemarin ketika satu mobil mereka lagi merayakan tahun baru minum khamr, ada kecelakaan mobilnya juga. Banyak yang meninggal, sebagian antara mereka masih memegang botol khamrnya. Dalam keadaan su'ul khatimah. Ini kondisi-kondisi yang kita bisa saksikan orang-orang yang banyak berbuat dosa dan meninggal di akhir hayatnya kondisi bermaksiat. Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dengan penutupnya. Jika penutupnya jelek, ini kondisi jelek. Bahaya berikutnya, di kusadar, dadanya akan sesak ataupun sempit. Dalam surah Thaha ayat 124 dan seterusnya, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingat diriku, ini banyak berbuat dosa, bagaimana kondisinya? فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Maka sungguhnya kehidupannya itu akan terasa sempit. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan kami akan membangkitkan nanti yaumul qiyamah dalam keadaan buta. Ini orang yang berbuat dosa dibangkitkan dalam tatkala manusia bisa melihat dengan matanya, mereka-mereka ini buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira wa yarabku. Kenapa engkau bangkitkan diriku dalam keadaan buta? Padahal dulu ketika saya di dunia bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah Allah menjawab, telah datang kepada dirimu ayat-ayat kami dan engkau melupakannya. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikian pula pada hari ini kalian ditinggalkan, dilalaikan. Ini keadaannya. Keadaan orang-orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa, kehidupannya akan sempit. Bahkan nanti yaumul qiyamah, tatkala manusia dalam kondisi bisa melihat, orang-orang bermaksiat dalam keadaan buta. Nah, bahaya berikutnya, at-tab' al-qalbi. At-tab' al-qalb, tertutup mata hatinya. Hatinya tertutup. Dalam surah Al-Baqarah ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Walahum azabun azim. Khatamallahu ala kulubihim. Allah menutup hati mereka. Wa ala samihim. Dan pendengaran mereka. Wa ala absarihim. Dan juga mata mereka. Hisaw, ini penutup. Walahum azabun azim. Dan bagi mereka itu azab yang pedih. Ini berkaitan orang kafir. Orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa. Kondisi bagaimana tadi? Tertutup hatinya, tertutup matanya, tertutup pendengarannya. Ketika datang kebenaran, lihat bagaimana. Tidak menerima kebenaran tersebut. Karena hatinya sudah tertutup. Jadi walaupun dinasihati berkali-kali, tetap saja bermaksiat. Kenapa demikian? Karena hatinya tertutup sudah. Ini berbahaya. Berbeda dengan orang-orang yang hatinya terbuka. Begitu mendapatkan siraman, nasihat-nasihat, mutiara-mutiara yang indah dari Al-Quran dan Sunnah, menerimanya. Berbeda dengan yang bermaksiat tadi. Terkadang justru melecehkan orang yang berikan nasihat. Cuma gitu-gitu saja nasihatnya. Nah, karena hatinya tertutup tadi. Sulit mendapat hidayah. Orang munafik fi qulubihim marad fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yaktsibun. Hati mereka itu berpenyakit, Allah tambah penyakitnya. Bagi mereka azab yang pedih atas apa yang mereka dustakan. Ini berkaitan orang munafik. Dan telah lewat juga hadis yang kalian sudah hafal. Idza aznaba al-'abd nukita fi qalbihi nuqtah sauda wa in taaba istaghfara wa taaba saqala qalbuhu wa in 'ada zida fiha wa warrana alladzikrullahu ta'ala kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalau seorang hamba itu melakukan perbuatan dosa, maka tertitik dalam hatinya itu titikan hitam. Jadi semakin banyak dosa, semakin hitam hatinya. Kalau dia melepaskan perbuatan dosa dan meminta ampun, bertaubat, maka hatinya akan bersih. Kalau kembali, tambah lagi enam hitamnya. Dan itulah ron yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-sekali jangan kalian melakukannya. Apa yang mereka lakukan itu justru akan menambah. Nah, tutup dalam hati mereka. Ya, hatinya semakin tertutup. Tapi ini madarat berikutnya. Selanjutnya adalah azabul akhirah. Akan mendapatkan azab di akhirah. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim min rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun. Walau syi'na la'atayna kullu nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Faluku bima nasitum liqa ayamikum hadha inna nasinakum wadhuku azabal khuldi ma kuntum ta'malun. Ini dalam surah As-Sajdah ayat berapa itu? 12, 14, 6, 12 sampai 14. Dan kalau engkau melihat idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalau engkau melihat orang-orang yang berbuat dosa, bagaimana keadaannya? Kepala-kepala mereka itu tertunduk. Dia ada merobnya. Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Rabb kami, kami mendengar, kami melihat. Farji'na na'mal salihah. Kembalikan kami ke dunia untuk bisa beramal soleh. Penyesalan, iya enggak? Penyesalan. Kami senantiasa mengimaninya. Walau syi'na, kalau kami kehendaki, ala atayna kullu nafsin hudaha, kami akan berikan masing-masing jiwa itu mendapat hidayah. Walakin haqqal qawlu minni, akan tapi sudah menjadi ketetapan bagi diriku. La'amla'anna jahannam lil jinnati wan nasi ajma'in, kami akan memenuhi neraka jahannam enam dari kalangan jin dan manusia. Jadi banyak kalangan jin dan manusia, neraka jahannam kan penuh dengan jin dan manusia. Saya tersebutkan walaupun penghuni neraka sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud, "Wa bikum fi al-syirk illa ka sya'ri al-bayda fil jildi as-sawr al-aswad." Tidaklah kalian dibanding melakukan kesyirikan kecuali satu rambut putih di bulu sapi yang warnanya hitam. Ini ibaratnya satu orang muslim jutaan orang kafir. Kemudian penghuni nerakanya bagaimana? Dibesarkan tubuhnya. Besarkan tubuhnya. Giginya aja saya sebutkan kemarin sebesar gunung. Itu baru satu gigi. Kulitnya berjalan tiga. Namun neraka masih diminta tambahan. Bagaimana dalam surah Qaf, Anda Azam, ayatnya bagaimana? Eh Muhammad Matin. Dalam surah Qaf ini. Anda Rahman. Neraka minta tambahan penghuni. Yauma kulli jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Hari tatkala kami mengatakan kepada neraka jahannam, halim talati, apakah kau sudah penuh? Wa taqulu hal min mazid. Dan neraka mengatakan, masih adakah tambahan? Minta tambahan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta wada Allah Subhanahu wa ta'ala rijlah, sampai Allah meletakkan kakinya. Wa min hunna tazwi ba'daha min ba'd. Setelah itu terhimpit satu dengan lainnya. Wa taqulu qattun qatt. Kemudian neraka jahannam mengatakan qatt qatt. Nah, letak kakinya sampai apa? Terhimpit. Karena Allah Maha besar. Allah menjadikan api dingin perkara mudah bagi Allah, sebagaimana terjadi pada zaman Ibrahim. Nah, kuni barda wassalaman ala Ibrahim. Jadilah engkau dingin, selamat bagi Ibrahim. Yang tidak bertentangan di sini. Kita lihat bagaimana akibat yang ditimbulkan dengan orang yang banyak berbuat dosa dalam keadaan hina, meminta lagi untuk kembali ke dunia. Namun tidak mungkin kembali ke dunia. Nah, fadzuku bima nasitum liqa yaumikum hadza inna nasinakum. Maka rasakan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kalian melalaikan dari perkara ini, hari ini pun kami juga melalaikan kalian. Nah, bahaya berikutnya, Killatut taufiq. Sedikit mendapatkan taufik. Ini orang yang banyak berbuat dosa. Ini kalau kalian, nah, dulu pernah ada sebagian qori membaca Al-Quran. Nah, itu ada orang yang terbiasa minum minuman keras. Nah, terbiasa tidak sholat. Ketika dibacakan Al-Quran bagaimana? Dirungok nih itu. Nah, dirungok nih. Dengan apa? Dengan melecehkan. Tidak mendapat taufik. Bacakan Al-Quran hanya berlalu. Nah, ini karena apa? Karena hatinya tertutup tadi. Sama itu juga sulit mendapatkan taufik, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikan penuh dengan dosa-dosa tersebut. Nah, dan berikutnya, muhikul barakah, dicabutnya barakah. Muhikul barakah, dicabutnya barakah. Mungkin orang sudah hafal Quran, tapi tidak berikan manfaat sama sekali. Kan tercabutnya barakah tersebut. Mungkin bisa lihat sebagian teman kalian yang masya Allah mungkin punya suara yang bagus, hafalannya bagus. Tapi bermaksiat, lihat bagaimana orang-orang melecehkannya, orang-orang merendahkannya. Orang-orang tidak menganggap lagi sudah. Ya sekali lagi, kalau orang itu sudah berilmu kemudian bermaksiat, maka dia ini akan semakin hancur. Berbeda orang-orang awam, orang biasa. Mungkin bermaksiat, tidak perlu mungkin orang masyarakat menggubrisnya, karena orang awam. Tapi kalau thalibul ilm misalnya, thalibul ilm sudah ngaji lama, sudah hafal Quran, sudah hafal sunnah, mondok lama juga, saya itu bermaksiat, lihat bagaimana kondisi, mungkin masyarakat akan membicarakannya, teman-teman akan membicarakannya, sebagian asatid mungkin di kampung-kampungnya akan membicarakan ini bagaimana ini. Sudah belajar lama kayak begini, nah bentuknya. Nah. Barakah, nah tercabut. Bahkan telah lewat Al-Quran hujjatun lak au alaih, Quran sebagai hujjah ke dirimu, atau nanti akan menghujat dirimu pada yaumul kiamah. Nah. Demikian pula nuzul iqam. Nah, nuzul iqam akan turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau banyak berdosa akan turun azab Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan kejadian pada masa Umar bin Khattab, terjadi goncang. Enam gunung waktu itu. Maka Umar menyatakan secara makna, kalau sampai terjadi goncang lagi, saya akan pindah tempat dari sini. Ini semua tidak akan terjadi kecuali karena banyak maksiat. Dengan apa tadi? Dengan banyaknya, dengan goncangan gunung tersebut. Coba Indonesia untuk melihat. Luar biasa. Ini mungkin karena banyak maksiat. Jadian Ambon, kaum muslimin dibantai, di Poso, di Aceh, orang-orang Jawa, nah, banyak yang dibunuh, kemudian tanah-tanah yang direbut padahal sudah kerja sampai puluhan tahun. Nah, kejadian tsunami, Allah berikan balasan mereka yang tsunami, 300 ribu orang Aceh mati, nah, sampai nguburnya juga repot, ya enggak? Harus dibuat 3 tahapan. Ini mayat, mayat pertama, yang kedua, ketiga. Karena saking banyaknya mayat, baunya menyengat. Wahaka. Belum kejadian di Jogja, bagaimana kemarin? Apa kejadian di Jogja? Gempa yang luar biasa. Lapindo Sidoarjo, sampai sekarang. Gunung Kelud, baru Gunung Kelud. Sebesar Kelud aja. Masih kecil gunungnya, namanya Kelud. Ya. Sudah dari Jawa Timur sampai Jawa Barat kena semuanya. Nah, ya, itu baru. Kemudian berapa itu pesawat-pesawat enggak berani untuk terbang karena kabutnya demikian. Belum lagi kejadian di Jawa Barat. Belum kejadian di Manado. Lepasnya Timur-Timur. Coba ini semuanya. Para ulama menyebutkan kejadian yang demikian tadi bukan hanya sebatas kejadian alami atau dunia sedang tidak bersahabat bersama kita. Nah, kata orang-orang sinting, nah, dunia sedang tidak bersahabat dengan kita. Ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala turunnya. Telah lewat hadis Zainab bin Jahsy, tatkala Rasulullah SAW masuk menjumpai Zainab, beliau mengatakan la ilaha illallah. Walul Arab min syarrin qad iqtarab. Futihal yaum min radmi ya'jul ma'jul mithlu hadhi. Ya Rasulullah anunik wa fi nasain qalam. Idza kathrul khabath. Belum juga itu di daerah Dieng itu enggak tahu-tahu satu kampung. Dia mereka mengatakan ini seperti gunung itu pindah tempat. Satu kampung habis. Nah, tertanam dengan gunung. Ini luar biasa. Ya Rasulullah SAW ketika masuk menjumpai Zainab mengatakan la ilaha, kecelakaan bagi orang Arab telah terbuka pintu Ya'juj Ma'juj seperti ini. Nah, wa'alaqa baina ibhami. Nah, sababihi wa baina ibhami, kecil. Kemudian Zainab mengatakan, ya Rasulullah, apa kita akan binasa? Padahal masih ada orang-orang yang baik. Rasulullah mengatakan, iya. Kalau banyak kejelekannya, kita akan binasa. Allah akan turunkan azab menyeluruh. Tertimpa semua orang yang baik, orang yang soleh, orang yang toleh. Semua mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun nanti pada yaumul qiyamah akan dibangkitkan sesuai dengan niatan masing-masing. Tapi yang jelas di sini diberikan hukuman secara menyeluruh. Ini akibat perbuatan dosa. Nah, ini sudah habis waktunya. Insya Allah kita lanjutkan pada berikutnya. Subhanallah.